Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah pembacaan terhadap kitab Irsyadus Sari fi Syarhis Sunnah lil Barbahari. قال المؤلف رحمه الله وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam Syarh Sunnah, wa idza ra'aita ar-rajula, apabila engkau melihat, mendapati, menjumpai ar-rajula, seorang pria dewasa yang akil, baligh, yata'ahadul fara'idha fi jama'atin ma'a sultani wa ghairihi, yata'ahadu, senantiasa menjaga al-fara'idha, pelaksanaan salat fardu lima waktu, fi jama'atin, secara berjama'ah, ma'a sultani, bersama dengan penguasanya, wa ghairihi, atau yang lain, mau yang jadi imam itu penguasa, pemerintah, atau bukan dari masyarakat di daerah tersebut yang menjadi imam rawatibnya, tetap dia senantiasa menjaga pelaksanaan sholat fardu lima waktunya di masjid secara berjamaah. Fa'alam annahu sahibu sunnatin insyaallah, maka ketahuilah bahwa orang tersebut insyaallah merupakan sahibu sunnah, seorang yang senantiasa berusaha untuk berada di atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ra'aita ar-rajula yatahawanu bil fara'id fi jama'atin. Adapun jika engkau melihat, menjumpai, mendapati ada seorang pria yang akil, baligh, mukallaf, yatahawanu bil fara'id, meremehkan, menggampangkan, yatahawan, menganggap perkara itu adalah hayyin, sesuatu yang remeh, bil faraid, tentang pelaksanaan salat fardu lima waktu berjamaah di masjid, wa in kana ma'a sultan, sekalipun bersama dengan pemerintah, fa'lam annahu sahibu hawa, ketahuilah bahwa dia adalah sahibu hawa, karena tidaklah dia meninggalkan pelaksanaan sholat fardu lima waktu berjamaah di masjid tadi, kecuali dengan adanya pemikiran sesat dia, bahwa penguasanya tidak berhukum dengan hukum Allah. Penguasanya masih mengadopsi hukum-hukum taghut. Penguasanya tidak tunduk kepada syariat Allah Azza wa Jal. Sehingga menurut dia, pemerintahannya, penguasanya kafir. Tidak sah sholat di belakang orang yang kafir. Maka atas dasar keyakinannya ini, dia tidak mau mengerjakan sholat berjamaah di masjid dengan imam dari kalangan pemerintahnya. Dan di masa-masa dahulu, yang menjadi imam sholat umumnya adalah waliyul amr. Kalau di tingkat desa ya, kepala desanya yang jadi imam rawatib. Atau, kalaupun seandainya tidak menjadi imam rawatib, dia masih sering sholat berjamaah di masjid dan menjadi imam waliul amr tadi. Di tingkat kecamatannya, masjid jami', imamnya adalah camatnya. Di tingkat kabupaten pun demikian. Ini umumnya di masa-masa dahulu. Sehingga ketika seseorang dilihat dia selalu menjaga sholat fardunya berjamaah di masjid, yang menjadi imamnya adalah waliul amr, terus dia mengerjakannya, tidak peduli siapa yang menjadi imam, mau dari kalangan waliul amr atau dari kalangan rakyat biasa, tetap dia menjaga salat fardunya berjamaah di masjid. Fa'alam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Ketahuilah bahwa orang itu insyaallah merupakan sahibu sunnah. Ini yang zahir, yang nampak. Yang nampak dari orang tersebut insyaallah dia adalah sahibu sunnah. Yaqulu syarihu rahimahullah, berkata syarih Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Wa aqulu, saya katakan, ma dzakarahu al-muallifu huna min alamati ba'd al-hizbiyyin. Apa yang disebutkan oleh al-muallif di sini, al-Imam al-Barbahari rahimahullah, terkait dengan pelaksanaan salat fardu lima waktu berjamaah di masjid bersama dengan imam yang dari kalangan, yang imamnya dari kalangan penguasa. Ini terdapat beberapa tanda-tanda hizbiyyin. Terdapat beberapa tanda-tanda ahlul ahwa'i wal bid'ah. Wa huwa, yaitu anna ba'dahum yatahawanu fil jama'ati idza kanat ma'as sultan. Sebahagian mereka hizbiyyin, mubtadi'in, mereka meremehkan pelaksanaan, menggampangkan untuk meninggalkan pelaksanaan sholat fardu lima waktu berjamaah di masjid. Idza kanat, apabila sholat jamaah itu diimami ma'as sultan, oleh sultan, penguasa, pemerintah. Za'iman annahu la yusalli wara'as sultan li'annahu ya'takidu kufurahu. Karena dalam anggapan dia, dia tidak akan sholat berjamaah di masjid di belakang penguasa. Karena penguasa menurut keyakinan dia adalah kafir. Dia meyakini pemerintahnya kafir. Kenapa? Tadi di antara alasannya. Tidak menerapkan hukum syariat Islam dalam pemerintahannya. Mengadopsi hukum-hukum kufar dan diterapkan dalam pemerintahannya. Tidak tunduk kepada hukum Allah dan Rasulnya dalam menjalankan roda pemerintahannya. Berarti dia kafir. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu adalah milik Allah Azza wa Jal yang harus diterapkan. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Ayat-ayat yang seperti ini diterapkan oleh mereka dan diletakkan pada pemerintahan penguasa mereka. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang fasik. Mereka adalah orang-orang zalim. Sehingga mereka tidak tunduk kepada Allah, maka tidak sah sholat di belakang mereka. Akhirnya, tidak mengerjakan sholat berjamaah di masjid yang imam rawatibnya adalah dari kalangan waliyul amr. فَإِذَا صَلَّ وَرَأَ السُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ عَرَفْنَا أَنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةِ. Maka apabila dalam kondisi yang seperti ini, kita melihat masih terus ada orang-orang yang sholat berjamaah di masjid, baik yang menjadi imamnya itu penguasa ataupun tidak, maka ketahuilah bahwa dia adalah sahibu sunnah. Imam Al-Barbahari rahimahullah menyebutkan insyaallah, artinya berharap bahwa secara zahir orang itu merupakan seorang sunni. Akidahnya, tauhidnya, muamalahnya terbimbing dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari permasalahan atau dari perkara yang mudah untuk dijumpai ini tadi. Dari perkara yang mudah untuk dijumpai yaitu terkait dengan ketaatan kepada waliul amril muslim. Amma idza kana yatahawanu fi salatil fara'id ma'as sultani fadzalika dalilun ala فذلك دليل على الهوى الذي عنده وهذا من العلامات في بعضهم كالخوارج الذين يكفرون بالكبيرة والمعتزلة الذين يرون أن صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين أي لا مؤمن ولا كافر وكذلك الشيعة الذين يقولون لا تصح الجمعة illa wara'al kharij min ahli al-bait. Kemudian kata beliau, wa idza amma idza kana yatahawanu fi salatil fara'id ma'a sultan. Adapun apabila ada seseorang yang dia itu menggampangkan untuk meninggalkan sholat jamaah yang imamnya adalah penguasa, tahu dia, oh masjid sana sudah didata sama dia, masjid sana itu yang menjadi imam sholat rawatibnya itu kepala desanya, kepala desanya antek pemerintah, sudah nggak sholat jamaah dia. Di sana lagi, oh itu yang di sana itu Pak RW-nya, yang di sana Pak RT-nya, sana kepala dusunnya, semua antek-antek pemerintah dari tingkat yang paling rendah, dari tingkat yang paling bawah, sudah dia tinggalkan sholat jamaah. Ada masjid di ujung sana, di jauh sana, oh itu yang menjadi imam di sana itu orang biasa, bukan dari kalangan pemerintahan. Sesekali dia mengerjakan sholat jamaah di masjid yang imam rawatibnya rakyat biasa, bukan dari kalangan pemerintahan. Ini dilakukan oleh mereka demi untuk menghindari pelaksanaan sholat jamaah di belakang imam, di belakang penguasa. Amma idza kana yatahawanu fi shalatil fara'id ma'as sultan, adapun apabila dia tahawan, meremehkan, bermudah-mudahan meninggalkan sholat jamaah di belakang sultan, di belakang penguasa, yang menjadi imamnya adalah penguasanya, fadzalika dalilun 'alal hawa alladzi 'indahu, itu merupakan bukti nyata, dalil yang konkret atas adanya hawa nafsu, adanya pemikiran menyimpang yang ada pada orang tersebut. Wa hadza minal 'alamati fi ba'dihim, dan ini merupakan tanda kebid'ahan, tanda kesesatan dan penyimpangan sebahagian kelompok-kelompok sesat. Kal khawariji, seperti orang-orang khawarij, jelas dia ini. Orang-orang khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, kafir. Dan itu diterapkan oleh mereka kepada siapapun, dalam kondisi bagaimanapun. Yang jelas dia kafir sudah. Pelaku dosa besar ini kafir. Keluar dari Islam. Alladzina yukafiruna bil kabirah, yaitu orang-orang khawarij yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Wal mu'tazilah, demikian pula orang-orang mu'tazilah. Seseorang yang bermudah-mudahan meninggalkan sholat fardu lima waktu berjamaah di masjid dengan imam dari kalangan penguasa, itu merupakan tanda-tanda penyimpangan orang tersebut. Di antara mereka adalah orang-orang mu'tazilah. Alladzina yarawna anna sahibal kabirah, di mana orang-orang mu'tazilah ini meyakini bahwa pelaku dosa besar, fi manzilatin bainal manzilatain, la mu'min wa la kafir. Mereka meyakini pelaku dosa besar itu berada di suatu tempat, di sebuah posisi, di tengah-tengah antara Islam dan antara iman dan kufur. Fi manzilatin bainal manzilatain. Pemerintah yang berhukum dengan selain hukum Allah, apakah dia dikatakan kafir? Menurut khawarij, kafir, keluar dari Islam. Bagaimana menurut Mu'tazilah? Oh enggak, dia belum sampai tingkatan kafir. Berarti dia mukmin? Juga tidak. Dia tidak dikatakan mukmin karena dosa besar yang dia lakukan. Juga belum dikatakan kafir karena masih melakukan, masih mengerjakan syarat-syarat Islam yang lain. Sehingga yang tepat bagi dia, kata mereka, adalah fi manzilatin bainal manzilatain, di tengah-tengah antara iman dan kufur tadi. Enggak ada namanya. Namanya tadi fi manzilatin bainal manzilatain. Adapun nanti di yaumul qiyamah, mereka sama dengan orang-orang khawarij dalam penetapan hukum. Kekal di dalam neraka selama-lamanya. Pelaku dosa besar dari kalangan muslimin yang belum sampai pada tingkat kekufuran. Menurut khawarij, demikian pula mu'tazilah, nanti di yaumul qiyamah mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Wa kadzalika syi'ah alladzina yaquluna la tashihul jumu'atu illa wara'al kharij min ahlil bait. Demikian pula orang-orang Syiah, Syiah Rafidhah, yang mereka meyakini bahwa tidak sah, atau bahkan mereka meyakini tidak ada kewajiban untuk mengerjakan salat al-jumu'ah, juga tidak ada kewajiban untuk mengerjakan salat al-jamaah, salat fardu lima waktu secara berjamaah di masjid enggak wajib. Sampai kapan? Sampai wara al kharij min ahlil bait, keluarnya Imam Mahdi mereka. Imam Mahdinya Syiah. yang diyakini sekarang telah berada di sebuah tempat tertutup di gua yang ada di Serdab, yang mereka tunggu, ada penjaganya setiap hari, mereka tunggu saat Imam Mahdi mereka mendapatkan perintah untuk keluar dari Serdab, kemudian mereka akan keluar dan memerangi kaum muslimin yang tidak mengikuti mereka, akan membalas, melakukan kifas terhadap seluruh orang-orang yang selama ini menindas orang-orang Syiah menurut mereka. Ini keyakinannya orang-orang Syiah, bahwa sholat fardu lima waktu berjamaah di masjid untuk saat-saat sekarang ini gak wajib. Apalagi pelaksanaan sholat Jumat, gak ada pelaksanaan sholat Jumat. Sampai nanti tunggu Imam Mahdi keluar, baru mereka sholat jamaah, baru mereka sholat Jumat, baru mereka berjihad, baru mereka melakukan penerapan dan penegakan hukum Islam dan seterusnya dalam hayalan mereka. Ammal hizbiyuna fi zamanina, adapun orang-orang hizbiyun di masa kita sekarang ini, hizbiyun siyasiyun, merangkap dalam pemahaman agama, mereka memiliki penyimpangan dari kalangan hizbiyin, sekaligus mereka juga ikut andil dalam politik, dalam terjun dalam kancah politik mereka. Ini hizbi mutalawin, yang dari kalangan hizbiyin juga memiliki sifat bunglon, yang ikut arus kemana arus itu berjalan, ikut saja mereka, yang penting tujuan politiknya tercapai, walau mereka harus mengorbankan prinsip mereka. Dari kalangan hizbiyin, fa innahum yusalluna al-jumu'ata wal jama'ata ma'al imam. Hizbiyun di masa kita sekarang, hizbiyun siyasiyun, orang-orang hizbi yang terjun dalam kancah politik, di masa kita sekarang mereka mengerjakan sholat Jumu'ah dan jamaah di belakang penguasa, enggak tanggung-tanggung. Jumu'ah mereka sholat berjamaah, yang khatibnya walaupun khatibnya dari kalangan pemerintah, tetap mereka ikut hadir. Sholat fardu lima waktu, demikian mereka rajin mengerjakannya, berjamaah di belakang penguasa, padahal keyakinannya bertolak belakang, keyakinannya meyakini ini penguasa ini kafir, ini kapan kami berkuasa, kapan tampuk kekuasaan itu jatuh ke tangan kami, maka kami akan melakukan penegakan hukum Islam, akan dibantai, akan diberangus mereka-mereka yang selama ini berhukum dengan hukum tagut menurut mereka. Jadi rela mereka untuk memendam prinsipnya demi tercapainya tujuan politik mereka. Wa tamallaquna lahu idza kana hadiran, dan bermanis muka menganggap memiliki hubungan yang dekat dan erat dengan pemerintahan tadi, dengan penguasa tadi yang menjadi imam salat lima waktu tadi. Idza kana hadiran, apabila dia hadir, ternyata yang menjadi imam adalah yang ditunjuk oleh pemerintah. Ternyata yang menjadi imam adalah waliul amr. Padahal selama ini si hizbi siyasi ini tadi menyampaikan kepada para pengikutnya tentang tidak bolehnya sholat di belakang penguasa karena mereka menerapkan hukum tagut. Tetapi ketika sudah ada kepentingan politik, justru mereka yang paling terdepan bermanis muka. Ketika sang imam datang sudah disambut, disalami, diajak ngobrol, selesai sholat jamaah pun demikian masih lanjut lagi bermanis muka di hadapan mereka. Bal innahum yatamallaqunahu aktsar min awamil muslimin. Bahkan mereka dijumpai tokoh-tokoh hizbiyyin, siyasiyyin ini mencari muka dan bermanis wajah di depan para pemerintahan, para penguasa. Lebih manis mereka menampakkan wajahnya daripada keumuman kaum muslimin. Kaum muslimin yang umum, yang tidak ada kepentingan politik padanya, ketika imam datang, oh datang imamnya, sudah. Biasa. Sholat di belakangnya, setelah itu selesai, mungkin yang dekat ya, ada kepala desa kebetulan datang, atau camat datang, disambut, sudah biasa penyambutannya. Tayyib. Adapun mereka, tidak menjadikan itu sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri dan bermanis muka dengan tujuan politik, bukan dalam rangka ikramu dhaif, bukan dalam rangka meyakini bahwa dia adalah penguasanya, waliul amrnya, bukan. tapi dalam rangka untuk mencapai tujuan politiknya. Fa inna wa idza khalau lakin idza khalau fa innahum yaquluna 'ani sultani wal ulama'i ghaira ma yaqulunahu fi hadratihi wa hadha huwa an-nifaqu bi'ainihi. Akan tetapi ketika mereka sudah berpisah, sudah selesai pelaksanaan sholat jamaah tadi, sudah selesai manis-manis muka tadi, mereka kembali ke tempat-tempat mereka, hizbiyun, siyasiyun ini tadi, fa'innahum yaquluna, mereka mulai berbicara kepada para pengikutnya, kepada orang-orang yang mereka yakini bisa menjaga rahasia mereka, mulai menjatuhkan, menjelekkan, merendahkan para pemerintah tadi. Wal ulama, demikian pula para ulama, dijatuhkan kehormatannya oleh mereka. Ghaira ma yaqulunahu fi hadratihi, berbeda sekali dengan yang mereka ucapkan di depan penguasa itu, di depan pemerintahan tadi, di depan waliul amr. Tadi ketika bertemu ngobrolnya bagus, mengajak berbicara seakan ikut peduli dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat di tempat tersebut, seakan dia punya andil besar sekali, sehingga sang waliul amr tadi merasa takjub dengan dia. Oh ini bagus ini bisa terus dikembangkan. Orang-orang seperti ini bisa diajak kerjasama untuk memajukan kemakmuran masyarakat di sekitar tempat tersebut. Namun ketika telah berpisah, ternyata mereka menjatuhkan, merendahkan, menghina penguasa tadi. Qala wa hadha huwa an-nifaqu bi'ainihi. Inilah kemunafikan, sejatinya kemunafikan. Jadi yang paling jelek adalah mereka hizbiyun, siyasiyun, yang memanfaatkan agama demi kepentingan politik mereka, yang menjual agama mereka untuk mencapai tujuan politik mereka. Mereka akan menghalalkan segala cara, dan itulah bentuk kemunafikan yang sejatinya. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah, masih membahas tentang poin ini. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.